Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'alif rahimahullah, kemarin masih menjelaskan tentang lafaz wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Ayat yang ke-36 dari surat Al-Ma'idah, dari surat Al-An'am. Dan orang-orang telah meninggal, Allah akan membangkitkan mereka, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Nah, yang lafaz ini, yuhtamal anal makna muqabilil makna al-madhkur, setara dengan makna yang telah disebutkan pada fakroh atau alinia sebelumnya. Maksudnya, innama yastajibulak ahya'ul qulub. Hanya saja orang yang akan menerima seruanmu, dakwahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hidup hatinya. Wa amma amwatul qulub alladzina la yash'urun bi sa'adatihim wa la yuhissun bima yunjihim fa innakum la yastajibuna lak. Adapun orang-orang yang mati hati-hati mereka, mereka tidak merasakan kebahagiaan mereka, tidak dia merasakan apa yang akan menyelamatkan mereka, mereka enggak sadar. Enggak paham mana yang menguntungkan dirinya, mana yang membahayakan dirinya, enggak sadar. Hatinya mati, enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangankan memikirkan orang lain, diri sendiri saja enggak kepikir. Lihat bagaimana orang-orang yang kecanduan khamer. Wala keluarga dipikirkan, wala anak, wala istri. Diri sendiri saja enggak dipikirkan. Hari-harinya pegangannya botol, sempoyongan. 6. Judi. Na'udzubillah min dzalik. Enggak merasa bahwa itu membahayakan dirinya. Diajak ibadah, enggak mau, enggak merasa hatinya. Kalau ibadah itu justru membahagiakan dirinya. Hidup cuman fisiknya saja, tapi hati mati. Enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengantarkan dirinya menuju kebahagiaan, mana yang akan mengantarkan dirinya menuju kebinasaan, enggak sadar, enggak terasa. Mereka diistilahkan dengan amwatul qulub. Orang yang mati hati-hati mereka. Fa innakum la yastajibuna lak. Orang-orang seperti itu keadaannya, mereka enggak akan menerima seruanmu. Wala yang qadun, mereka enggak mau tunduk terhadap ajaranmu. Sehingga ma'iduhumullah, ma'iduhum al-qiyamah. Tempat perjanjian mereka, maknanya untuk mereka dibangkitkan lagi setelah meninggalnya, itu adalah di hari kiamat kelak. Bahwa mereka di sana pasti akan sadar, pasti akan al-iktiraf, mengakui bahwa neraka itu ada, azab Allah neraka itu ada. Mereka berhadapan dengan azab neraka. Baru mereka akan tersadarkan dan menyesal. Akan tetapi kesadaran ketika sudah di sana, penyesalan ketika sudah di sana di akhirat tiada guna lagi. Nah, maka dari itu kalau mau menyesal, kalau mau sadar, ini kesempatannya semasa hidup di dunia. Yang tidak seorang pun tahu kapan dia berakhir menjalani kehidupan dunia ini. Seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yab'atsuhumullah, di hari kiamat Allah janjikan akan membangkitkan mereka. Kemudian kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ini makna pertama. Wa yuhtamalu, sekarang makna kedua. Anal murada bil ayati ala zahiriha. Dan kemungkinan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa orang-orang yang mati Allah akan bangkitkan mereka, akan hidupkan mereka, dan dikembalikan kepada Allah, adalah wa annahu sayab'atul amwata yawmal qiyamah. Dan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah sesuai dengan zahirnya. Wa anallaha ta'ala yuqarriru al-ma'ad wa annahu sayab'atul amwata yawmal qiyamah. Bahwa Allah telah menetapkan tempat kembali untuk mereka. Bahwasanya Allah akan membangkitkan, menghidupkan orang-orang telah mati di hari kiamat. Sehingga ini termasuk dari mengimani hari akhir. Al-iman bil ba'ats. Mengimani adanya kebangkitan di hari kiamat. Bahwa manusia akan dibangkitkan hidup kembali dari alam kubur mereka. Yang kedua adalah al-iman bil hisab wal al-hisab. Mengimani adanya perhitungan amalan. Demikian pula yang ketiga al-iman bil jannati wan nar. Mengimani adanya surga, tempat tinggal untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Dan mengimani dan neraka sebagai tempat kembali bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. 6. Thumma yunabbiuhum bima kanu ya'malun. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka amalkan, yang mereka perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Tidak ada satu amalan pun melainkan Allah catat dan Allah ketahui bentuk amalan tersebut. Nah, baik dia lakukan ala niatan di halayak ramai secara terang-terangan maupun dia lakukan secara tersembunyi-sembunyi. Wa yakunu hadza, dan jadilah makna yang kedua ini, bahwa kita nanti akan dihidupkan kembali dari alam kubur dan menghadapi perhitungan amalan dan menerima balasan, maka makna yang kedua ini mutadamminan litarhib fil istijabati lillahi wa rasulih, terkandung padanya at-targhib, motivasi, penyemangat untuk menerima seruan Allah dan Rasulnya. Seruan mentauhidkan Allah, seruan mengikuti sunnah Rasulnya. Karena disitulah letak keselamatan dan kebahagiaan bagi seseorang, baik di dunia mereka maupun di akhirat mereka. Sehingga dimotivasi untuk menerima seruan Allah dan Rasulnya. Wa tarhib min adami dzalik. Demikian pula di dalam terdapat tarhib agar seseorang merasa takut dari tidak menerima seruan Allah dan Rasulnya. Karena ketika seseorang tidak mau menerima seruan Allah dan Rasulnya, maka akan terancam dengan azab. Sehingga seharusnya seorang merasa takut dengannya. Baik, inilah makna yang kedua dari firman Allah Ta'ala, wal mauta yab'atuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Nah, bisa dipahami insyaAllah ya. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-36 dari surat Al-An'am. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-37. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa qalu laula nuzila 'alaihi ayatan min rabbih qul innallaha qadirun 'ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun. Yang kurang lebih artinya, dan mereka kembali kepada orang-orang musyrikin, al-mukadzibun birasul, orang-orang yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul, mereka mengatakan laula nuzila 'alaihi ayah. Nah, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah mukjizat min rabbi, dari rabbnya? Qul innallaha qadirun. Ini soal ta'annud wa'inad, permintaan, pertanyaan yang di situ ada unsur ta'annud, permintaan yang keberakhirnya justru akan menyulitkan diri mereka sendiri. Pertanyaan yang di situ sebenarnya terdapat penentangan. Inilah kebiasaan mereka, orang-orang yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima seruan Allah dan Rasulnya, mencari-cari alasan, ya, mencari-cari alasan yang ujung-ujungnya mereka sendiri mengingkari dan tidak mau menerimanya. Seandainya apa yang mereka minta Allah datangkan, itu pun masih tetap saja mereka mengingkari. Enggak mau percaya, enggak mau menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Katakanlah, jawab kepada mereka, sesungguhnya Allah maha mampu untuk menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Waqalu ay al-mukadzibun bi rasuli ta'annutan wa inadan. Telah berkata mereka, orang-orang mendustakan rasul, dengan perkataan yang terkandung di dalamnya ta'annut, suatu pertanyaan, permintaan yang akibatnya akan menyulitkan diri mereka sendiri. Wa'inadan. Demikian pula pertanyaan serta permintaan yang terkandung di dalamnya sikap penentangan. Soal al-iktirah, pertanyaan yang sifatnya mengkritik. Laula nuzila 'alaihi ayatun min rabbih, kata mereka. Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Rabb-nya? Ya'nuna dzalika fi dzalika ayatil iktirah allati yaqtarihunaha bi'uqulihim al-fasidah wa ara'ihim al-kasidah. Al-kasidah itu suatu ungkapan tentang sesuatu yang enggak laku dikarenakan jelek. Nah, seseorang jualan barang, barang yang enggak laku, dikarenakan memang barangnya jelek, sehingga enggak laku. Itu mana al-kasidah. Nah, kemudian di sini dijelaskan, yang mereka maksudkan dengan ucapan tersebut ialah 6 ayat-ayat al-iktirah, permintaan untuk diturunkan mukjizat yang terkandung di situ kritikan-kritikan yang mereka kritikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kritikan-kritikan tersebut yang bersumber dari akal-akal mereka yang rusak dan dari pemikiran-pemikiran mereka al-kasidah yang jelek, ya, yang rusak. Hampir mirip mananya. Al-kasidah sesuatu yang jelek sehingga enggak laku. Cara pikir mereka adalah cara pikir yang jelek, cara berpikir yang rusak. Dan ucapan mereka yang seperti ini, ikhwan, tidak hanya dalam ayat ini saja. Tapi juga Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya ayat yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sadi rahimahullahu taala di dalam faqrah ini. Nam, wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a. Sampai akhir ayat itu adalah surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-90 sampai ke-93. Adapun penjelasan tentang ayat yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini yang maknanya serupa dengan surat Al-An'am ayat yang ke 37 yang sana kita bahas ini, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.